Numpuk. Numpuk. Tadi janjinya numpuk ya. Rapat. Rapat. Rapat kita. Di meja ya. Oh, jadi kita rapan. Rapat. Rapat. Diskusi. Tahu tuh artinya diskusi? Lu didisin tuh kursi. Lu bodoh sih lu. Emang banyak kutunya. Diskusi tukar pendapat. Nah, pendapat lu apa, gua apa, nanti bikin satu. Saya enggak dapat apa-apa kok. Ngapain lagi gue? Saya enggak dapat apa-apa, Wan. Aduh, goblok kok. Goblok lah. Goblok ini, goblok sekolah ini. Berapa dulu kelas berapa ini? Berapa lu? 8. 8. Ya enggak naik 2 tahun. Saya tuh minta buah pikiran Tini sama Cucun. Bagaimana kalau tukar buah ke dong-dong? Kenapa? Kenapa? Iya, kamu sih. Yang kemarin jangan diambil buahnya. Tuan minta. Ini rapat. Rapat loh, Bang. Saya melihat keakraban Tini Cucun. Sekarang saya seneng. Nah, jadi lo harus sama gue rapat. Ya. Nah, ya. Rapat. Saya seneng. Sekarang kan saya dipaksa sama orang tua saya, Cun. Wah, waduh. Untuk rapat. Bro. Untuk apa, Tuan? Saya dipaksa kawin sama orang tua saya. Wah, enak dong. Enak gimana perempuan yang gak tahu saya perempuan kayak apa kok. Wan, yang penting mah begini, Wan. Kalau orang tua udah mau ngawinin kita, kita harus mau. Soal warna-warninya itu orang, orangnya kayak apa? Merem aja udah ya. Iya gitu. Kalau nantinya kalau perempuannya cantik, kalau benjol semua bagaimana, John? Kan sekarang udah modern, papras aja gitu. Operasi plastik? Iya. Di Jepang? Plastiknya jadi ember. Gimana sekarang? Jadi gimana, maunya gimana? Saya gak mau, Jun. Biarpun Tini jelek, Jun, kan mau soalnya udah kenal. Kenal, udah tahu dia maunya apa, pagi-pagi apa, kita udah tahu gitu. Jadi gak susah lagi ngempaninnya. Saya gak kenal gak apa, Jun. Makanya suruh kawin sama perempuan yang enggak kenal. Gimana? Wah, ya salah dong orang tua tuh kalau gitu. Pokoknya saya enggak mau. Ya jangan deh. Pokoknya saya enggak. Mami datang, saya bilang saya tidak mau kawin. Makanya ya maksudnya saya sih. Tenang. Ini kalau anak enggak tahu diuntung. Tuh. Anak enggak tahu berbakti sama orang tua. Mau dikasih kebahagiaan, mau dikasih kesenangan, menolak. Mau hanya apa kamu itu? Cahyono. Saya tidak ngomong. Mau. Ayo ngomong. Ngomong. Kamu sama orang tua. Dididik dari kecil. Tahu udah gak? Besar ngelawan. Apa perlu dikecilin? Apa? Jajan. Maafnya. Udah berapa lama kamu kerja di sini? 7. 7 apa? 7 tahunnya. Sudah 7 tahun masih kamu mau kurang ajar. Iya betulnya. Tahu kamu. Dia enggak tahu Nyonya lagi marah. Lagi marah. Enggak tahu diuntung. Kamu. Memang belinya berapa? Lu kira toge. Cayono. Ya. Mami cariin yang betul-betul cakep cantik selangit. Pokoknya Cayono tidak mau kawin. Jojon, Tini. Ya. Lihat. Saya mau pergi dari rumah sini. Aduh, Tuan, jangan dong, Tuan. Saya pergi dari sini biar untuk kebahagiaan diri saya. Wah, kamu ini saya besarkan sampai besar tidak mau membahagiakan Mami. Itu harta benda untuk apa kalau nggak di Cahyono yang Mami? Jojon, Tini, selamat tinggal, saya get out dari rumah sini. Tuan, aduh, gimana sih? Selamat tinggal, John. Tuan. Selamat tinggal, John. Tuan, punya ongkos nggak? Saya tidak kuat, John, hidup ditekan sama Mami saya begini. Tuan. Udah dong. Tuan mau check out. Ayo, Mami harus kawin. Selamat tinggal, John. Mau kemana kamu, Saya pergi, biar saya tidak dapat warisan di bawah. John, saya pergi, John. Aduh, Tuan Cayono. Lu ngedadahin. Bukannya tahan dulu. John, lihat, John. Aduh. Pokoknya kalau ada apa-apa di jalan saya. Tuan, jangan dulu, Tuan. John, pergi saya, John. Tuan, jangan dulu. Saya pergi. Itu pintu udah dibuka, no. Kamu ngusir. Cayono, mau kemana kamu? Get out. Pergi. Cayono, kemari dulu. Kurang ajar nih anaknya. Aduh, John. Ya, salahnya Nyonya juga sih. Salah bagaimana, John? Sebenarnya begini dulu ya, Nyonya. Kalau ada niat untuk anak, ngobrol dulu begitu apakah mau enggak. Saya sih maaf ini bukannya saya ngajarin Nyonya gitu, ngasih tahu. Saya ngerti. Iya gitu. Daripada kamu sama saya tuh asam garam itu mana duluan? Ya. Siti nih yang suka ngaduk-ngaduk asam. Itu sih di dapur. Maksudnya asam garam. Pengalaman. Ya, pengalamannya. Iya, jauh. Nyonyahmu dulu. Nyonya, iya. Saya ini ditinggalkan suami. Suami. Punya anak. Iya, iya. Yang saya harapkan. Iya, iya. Yang betul-betul dari kecil sampai besar saya sekolahkan sampai lulus. Iya, iya, iya. Akhirnya permintaan saya sebagai mami. Iya, iya, iya. Coba bayangin, coba. Hei! Kenapa? Kenapa? Kenapa, John? Jangan sedih. Sakit. Jangan sedih. Ayo tolongin dong. Kenapa? Ada yang gigit. Kenapa gak usah sedih? Digigit sendiri. Coba John, ya, jangan ngeledek mami dong John, mami lagi sedih. Ya abis gimana dong, saya udah cukup gitu untuk membantu. Ya sekarang sih lebih baik begini aja mami, mami nyonya. Lebih baik cari aja Cahyono. Terus bagaimana ceritakan yang baik gitu mami. Wah John, ini anak keras kepala sama dengan bapaknya dulu. Ya udah tua soalnya. Iya, keras kepala. Mami tuh aduh bagaimana John ya, udah ngondang teman-teman mami. Apa tuh ngondang? Itu mau perkawinan. Undangan. Oh, sebar undangan. Oh, sebar undangan. Ya. Oh, yang mami dibecak gini-gini. Itu si reklame film. Coba sudah semua komplit. Malah mami sewa gedung. Waduh, di Monas. Coba bayangin saking gerangnya. Yang kita tahu biarpun pembantu juga Monas ada gedung apaan? Iya. Yang belah sini. Itu mah taman. Itu bukan itu. Tini kamu juga aduh apa sih? Sidang balai itu. Balai sidang ya itu. Coba udah semua diundang dari Amerika, dari Australia coba John. Aduh. Anak sampai lari begini. Bagaimana muka mami ini? Bagaimana muka nyonya? Kalau penglihatan saya sih jelek banget ya. Kamu apanya? Jangan macam-macam dong John. Iya maksud saya gini, gimana dong udah begini? Begini John, ini Jojon tolong sama nyonya ya. Iya. Karena ini udah undangan semua udah masuk. Iya. Sebentar kira-kira sebentar lagi mau ada perkawinan. Cahyono enggak ada anak mami. Emang kapan sih ini mau dibentuknya? Mau ini sore juga. Coba bayangin acara perkawinan. Bener, aduh, itu John Cahyono minggat begitu gimana? Kasihan enggak tuh sama mami. Ya, iya. Sekarang begini aja John. Tin, motong ayam, Tin. Ini kamu makanan aja. Aduh gimana John, dong? Begini deh John ya. Sementara Jojon saya jadikan Cahyono dah. Untuk menghilangkan malu mami ini. Maksudnya kepada tamu-tamu bahwa Cahyono tuh betul-betul ada gitu. Ya, begitu. Jadi saya. Jadi Jojon aja saya jadikan Cahyono, bakal mantu saya juga belum enggak tahu, ini belum tahu gitu. Aduh. Jadi ini ganti Cahyono. Ya sementara aja Tini, pacarmu nih Jojon nih saya jadikan Cahyono sementara aja. Kamu enggak marah kan? Sementara loh. Ya, sementara enggak apa-apa ini. Ntar lupa. Enggak sumpah deh, sumpah. Enggak. Bohong. Enggak lupa bener. Entar kalau udah deket-deket lupa. Kagak deh bener-beneran. Bener ya? Bener orang. Mau ya? Jojon mau. Ya. Nah, sekarang Tini coba tolong atur pakaiannya Cahyono tuh, jasnya apa? Tolong kasihkan sama Jojon. Bentar ya, saya ambil kolor. Iya. Apaan? Kolor sembarangan jas, aja. Jas itu jas. Nih, kamar nyonya tuh, kamar Cahyono tuh, Tuan Cahyono cepet. Jas ya, ada ya. Dua macam, jangan jas hujan lu bawa sini. Jas aja jas gitu. Jas. Nah, yang hitam. Cepet ini nih, udah waktunya nih. Cepet ayo. Ya. Cepet lari dong. Enggak pelan amat sih. Aduh, jadi saya mewakili ya. Iya, wakili ya. Aduh, saya nyonya mau pergi dulu mau ngitung surat undangan ya. Iya, ya. Jangan diam aja sini dulu ya. Iya. Aduh, Tuan Cahyono betul-betul. Permisi. Silakan. Selamat malam. Numpang tanya ya. Numpang aja numpang. Yang benar nih Pak. Iya. Numpang tanya, apa di sini betul rumahnya Mas Cahyono? Iya betul. Buset yang ini ya. Betul di sini rumahnya Mas Cahyono? Set yang ini sih. Pak. Ya betul. Bisa saya ketemu dengan Mas Cahyono? Udah ketemu. Udah ketemu. Iya non. Non? Iya. Yang mana? Namanya siapa? Saya Teti. Oh, saya kira si Saripudin. Saripudin, gimana sih? Maaf, Teti ini? Iya. Aduh, kata mami saya, Teti mau hari ini kesini. Kata kebetulan saya ada, tidak berangkat ke kantor gitu. Mas Cahyononya yang mana? Saya sendiri. Lumayan. Aduh, Mas Cahyono. Sakit? Enggak, saya gak sangka deh. Perasaan gue gak injek tanah nih. Saya gak sangka. Kalau Mas Cahyono begitu cakep, ganteng lagi. Oh kata orang. Aduh, jangan gitu-gitu dong. Enggak ini saking ini gitu. Kenapa? Waduh dasar orang tua, mantep bener cariannya nih. Mas Cahyono, Memang kalau Cahyono tuh bangsa CRT ini mah udah kesohor paling cakep gitu, benar? Bertanya deh sama saya nggak tahu, abisnya nggak dikasih tahu ciri-cirinya kan kita belum pernah kenal. Memang ya, kalau orang tua mah begitu, kalau ngasih tanda-tanda tuh nggak begitu jelas. Pokoknya tandanya sedaerah Ranggunan mah tahu semua Cahyono. Iya. Saya nggak tahu Ranggunan di mana. Tadi naik apa? Naik mobil. Di depan dong mobilnya. Iya. Abis di mana? Masa suruh masuk mobilnya ke dalam rumah? Enggak, tadi di sebelah lihat enggak? Sebelah. Sebelah mobil tetangga? Bukan, di ini kan di halaman tuh kan ada sebelah. Ada kaleng saya enggak sih? Kaleng. Mas Ayono. Udah deh. Iya. Sekarang kan saya kesini disuruh itu. apa ya? Apalah, katanya saya masa mau dikawinin. Alah. Gimana sih? Terus udah ngelihat seneng enggak sama saya? Wow, pokoknya jauh sama nolak mah benar-benar. Jauh sama nolak gimana? Ya, sama senengnya gitu, sama senengnya gitu. Ya. Aduh. Ya, pakai jas. Siapa sih? Aduh. Itu siapa? Mau enggak? Ya, sini. Nih, Pak. Yang betul pakai yang betul. Seneng ya. Enggak, ini sebentar. Siapa? Tukang pos. Nih jas yang mana nih? Yang di lemari. Udah enggak usah pakai jas. Kantongnya baku melulu begini. Emang saya udah ini suruh ngambil jas dia. Sana. Enggak usah pakai jas juga enggak apa-apa kok, cakep aja. Ya emang dari dulu udah pergi dong. Siapa nih? Pergi disuruh pergi ya? Kamu bikinkan aku minuman apa, orange juice? Yeah. Minum. Apa aja? Yang dingin-dingin? Iya. Yeah. Mau lumut? Coba ini tolong atur minuman saya di sini. Kamu saya lagi. Tahu. Monyong lu diam, kenapa sih? Sebentar, lupa. Sebentar. Sini. Ya, siapa tuh? Gangguan sedikit. Enggak bisa ngelihat. Orang belakang. Orang belakang siapa? Pembantu saya, satu-satunya dia paling tengal dia. Oh, tapi baik ya kan? Baik. Tapi udah jinak. Semuanya tidak. Jinak emang binatang, jinak. Ya, kadang-kadang ya gitu kalau sudah kumat ini yang kita khawatirkan. Kita kan jadi terganggu ngobrol. Gimana ya? Kenapa ya? Nikahnya kapan sih kata maminya? Rencananya sekarang ini. Hah? Rencana sekarang. Oh, lama-lama kapiran nanti. Sini. Terus pasalnya di mana? Aduh, ini lagi nih, duh. Yang tadi dipesan orang-orang nyos. Orang nyos, bukan orang nyos. Sembarangan aja. Lo lagi ngechat kedok, sana cepetan. Ganggu lagi, ganggu. Iya, ganggu melulu nih. Katanya pembantu udah lama, orange juice aja gak tahu. Orangnyes. Dia apa? Di dapur, bukan bagian bangsa minuman-minuman begitu. Ada satu, gak masuk dia orangnya. Oh, pinter aja. Malu ya punya pembantu blokan. Enggak malu. Orang kaya. Apa perlu dipecat, saya pecat. Gak usah deh, gak usah. Apa yang mau pecat? Aja. Siapa yang mau pecat bikin ketupat? Sembarangan aja lo. Bikin ketupat gitu, Tin. Pakai ketupat. Iya, makanya gitu. Sana pergi. Kan ada subur itu tuh yang enggak dipakai, lu nyebur aja sih. Ya gitulah, di tempat saya selalu rame aja gitu. Rame gimana? Katanya pembantu, saben kita ngobrol dengan apa, keluar lagi. Memang dia orang yang senang bercanda, sungguh mati tidak ada apa-apanya. Masa saya sebagai Cahyono kudu bergaul sama demikian? Yang bener aja. Mas Cahyono. Ai. Kok ai sih, manggil dong nama saya. Gak bisa ya? Tep. Iya. Mas Cahyono. Gimana sih? Nah. Bego ih? Enggak, bukan bego ih, sama bego asbar. Masa belum jadi suami udah begitu ih? Enggak, lagi main-mainin hidung. Itu baru pegang-pegang hidung sendiri. Entar pegang hidung saya gimana? Au! Aduh. Au kenapa? Kalau pegang hidung Teti apa? Bisa ke langit kali. Ke langit kayak punya sayap aja. Gak percaya lagi. Nah, terusnya nanti kalau udah kawin honeymoonnya kemana? Ya udah, terus terang dong, kita punya yang kira-kira yang saya inginkan. Kalau tidak, Amerika. Aduh. Terus ke Hongkong. Terus kalau gak salah ke Jepang. Cuman 3 tempat, cuman yang kita bingung pulangnya. Gimana perginya tahu pulangnya? Kenapa, takut kehabisan uang ya? Enggak tahu pulangnya. Mohon sorry aja, saya jarang keluar. Di kalender aja ngubek aja. Sayono. Ya. Sini dong. Ya, sebentar dong. Contoh, ada tamu dulu. Jangan, siapa? Sudah dibayar rekeningnya tadi. Siapa ini, Jon? Hah? Ini siapa? Tidak ada siapa-siapaan. Aku tuh kan Cahyono. Sembarangan Cahyono tidak ada dua, cuma satu. Ai punya Cahyono. Mas Cahyono, siapa lagi sih? Wah, itu jangan dianggap lah. Dia baru baik, biarin aja. Banyak lah amat gangguannya di rumah. Tetangga di sini memang bebas. Selalu masuk. Mau ada apa sih, Dek? Dek, Jon, kamu tuh kabur aja. Jangan suka sembarangan, jangan suka sembarangan. Lihat dong. Kenapa? Kenapa sih? Ada calon istri saya nanti malam, saya akan diresmikan pernikahan. Ini siapa, Jon? Si Teti. Iya, saya Teti. Ini Teti. Lah iya. Sana cunya. Minggat sana, minggat. Jon, itu kan calon istri saya. Kamu kurang ongkos lagi. Biar jauhan, minggat. Loh, Jon itu calon istri saya. Enaknya aja calon istri saya, calon istri saya. Rengsek, tidak bisa. Mas Cahyono, saya jadi bingung. Gak usah bingung, memang daerah sini begini, gak apa-apa, gak apa-apa. Anggap aja, ya anggap aja, angin lalu. Nah, kembali. Datang lagi, ngepet-ngepetan. Udah kembali. Hah? Ayo kembali sama saya. Apaan tuh? Seenaknya kembali-kembali. Itu kan dia datang. Tidak bisa, memakai keputusan sendiri. Belum bisa. Nah, itu kan dia datang. Mami! Ah, kamu kembali ya. Kembali ya. Mam. Apa? Mau apa? Kalau ini sih mau, Mam. Cakep bener. Nah, sekarang kamu mau. Iya. Tadi kamu nolak. Iya, gua kira sih jelek, gak tanya cakep gini. Baru sekarang kamu berasa ya. Iya. Apa yang kan juga Mami tuh mau betul-betul. Iya. Kebahagiaan Cahyono. Sekarang sudah palang tanggung. Kenapa, Mami? Ya, kalau ini sih mau saya. Cahyono, apa Cahyono? Iya. Sebentar ya. Teti, iya, Mami. Nih begini, sebetulnya kalau Teti mau tahu, iya, anak Mami adalah Cahyono ini. Asli. Yang gemuk nih. No. Kalau itu Jojon. Oh, no, Jojon. Tiruan, pulang, pulang, tiruan. Kalau Cahyono tiruan gimana? Begini. Sebenarnya. Sini. Aduh, pulang kamu ke sini. Tuh, lo kalau gitu nggak doain gue ya? Kenapa? Brengsek, sama temen doain dong. Sementara. Nah, ini begini Tati, ya. Ini Jojon pembantu saya di bidang kebon. Apa? Di bidang kebon, ini Tini pembantu saya di bidang rumah tangga dapur. Nah. Cahyono ini anakku yang warisannya banyak. Ahli waris, sah. Nah. Itu anak yang asli. Nah. Mendapatkan ahli waris. Nah. Yang nikah ini. Loh. Sekarang begini aja dah, ya. Begini, Jojon, Cahyono, ya, kamu juga harus sadar ini kesalahan kamu ya. Iya. Nah sekarang Mami nggak bisa apa-apa. Okay. Tinggal terserah Teti. Oke. Okay. Mau pilih Cahyono atau mau pilih Jojon. Nah. Terserah. Saya pakai jas, bu, kerenan sono. Udah deh. Pokoknya sekarang kan Teti udah tahu. Udah. Ayo. Mana Cahyono yang asli, mana yang bukan. Nah. Jadi sekarang Teti mau memilih yang menurut selera hati Teti. Ya udah deh, kalah Tin. Gitu kan Mami ya? Ya betul. Kalah Tin. Biar kalah. Lampunya sono, terangan sono. Mas. Apa Teti? Mas Cahyono. Ya. Oh Teti. Betul gak seneng sama saya? Oh, saya cinta seribu cinta Teti. Cahyono. Ini ada racun. Mas. Ayo silakan pilih. Nah. Mas. Nah. Mas Jojon. Nah. Rezeki enggak kemana-mana. Datang sendiri asik. Pokoknya saya senang sama Mas Jojon. Biar ini bukan Mas Cahyono yang asli, pokoknya saya senang sama Mas Jojon. Aduh, kembali. Hah? Kembali kamu. Tidak ada kembali-kembalian. Kamu kan punya saya. Sudah milik Jazana. Kamu palsu ya? Oh, kenapa, Tin? Diam dong, Tin. Ayo kembali. Terserah sana, Tin. Enak aja tadi bilang sementara, sekarang terusan. Ya, habis sementara dilihat begitu siapa yang mau? Mau apa? Terusin aja. Tini. Tini. Tuh. Ya, Tuan. Kau jangan bersedih. Nah. Habis saya sakit hati, Tuan. Aku masih menerima cintamu itu, Tini. Coba itu, Tini. Itu dari orang gedongan ke dapur dapat. Orang itu yang penting kan sama saja. Iya. Biarpun dia pekerjaannya babu, ya. Yang penting apanya? Yang penting nguleknya. Saya gak pilih siapa-siapa. Tini memang jodohku, Teti memang jodoh kamu. Ya. Itu memang gak apa-apa. Enggak apa-apa. Mami, ya. Bagaimanapun juga saya tetap kawin, saya tetap Tini calon istri loh, saya. Jadi kamu mau sama pembantu kita? Loh, Tini, Con. Waduh, memang jodoh ya. Sekarang begini aja dah, ya. Jojon sudah nasibnya jodoh sama Teti. Ya. Anakku Cahyono sudah nasibnya cinta sama Tini, ya. Jodohnya. Ya, Mami tidak bisa apa-apa. Kita berdoa aja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Semoga dua-duanya hidup rukun dan bahagia. Ya. Mami akan meriahkan di Hotel Borobudur. Kita pesta, Mami. Pestakan semua. Kisah, sekarang. Ya. Sekarang. Wah, asik, Tini. Lu bebe jatuh lu ya.